Ada kalanya kau tersenyum indah, ada kalanya kau termenung gundah. Bertahun-tahun lamanya menunggu, namun tetap tegak di atas imanmu. Namun kau tetap tuk selalu berdiri, tak terpukaukan dengan kilau materi. Langkah tertati, wajah berseri-seri, senyum mewangi bak permaisuri. Di dalam sedih engkau bertasbih, di dalam duka engkau bahagia. Uraian doa selalu kau panjatkan, ku rindukanmu zaujati tersayang. Penantian panjang tetap kau jalani, menanti kehadiran sang kekasih. Walaupun terasa berat di hati, menjalani hidup seorang diri. Di dalam sedih engkau bertasbih, di dalam duka engkau bahagia. Uraian doa selalu kau panjatkan, ku rindukanmu zaujati tersayang. Engkaulah permataku yang tersimpan di penghujung zaman keterasingan. Tak tergantikan oleh hayalan, masa depan akan lebih cemerlang. Saat rindu sesakan dada ini, oleh cinta yang penuhi relung-relung hati. Satu keyakinan ku atas janji, ku yakin Allah kan pertemukan kita lagi. Di dalam sedih engkau bertasbih, di dalam duka engkau bahagia. Uraian doa selalu kau panjatkan, ku rindukanmu zaujati tersayang. Engkaulah permataku yang tersimpan di penghujung zaman keterasingan. Tak tergantikan oleh hayalan, masa depan akan lebih cemerlang. Terima kasih zaujati tersayang, kebaikanmu kan selalu ku kenang. Di kebahagiaan yang akan datang, bersama kita di keabadian.